أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، telah kita lalui pada kesempatan yang lalu suatu pembahasan yang menarik mengenai mana yang lebih afdol, lebih banyak pahalanya, lebih tinggi pahalanya. Apakah seorang yang membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan bacaan yang tartil pelan sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun yang dibaca hanya sedikit, ataukah yang lebih afdal seorang yang membaca dengan cepat dan dia kehilangan tadabbur, tidak mampu untuk meresapi, menghayati makna-makna ayat yang diucapkannya, yang dibacanya. Ya. Namun yang dia baca banyak, ya, bisa mengulangi khatam Al-Quran, ya, sebanyak lebih dari sekali, dua kali, tiga kali, atau bahkan empat kali, atau lebih dari itu. Ya. Yang pendapat pertama yang mengatakan mentadaburi Al-Quran dan membacanya secara tartil pelan jadi lebih afdal, dipegang oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan yang selain mereka. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya membaca dengan cepat lebih afdal, ini dipegangi oleh orang-orang yang bermazhab Syafi'i, mengikuti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, telah kita lalui perincian dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasannya seorang yang membaca dengan tadabbur dan pelan ini lebih afdal pahalanya, ya, dan lebih mulia pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang yang membaca cepat, ya, ini lebih banyak pahalanya, ya, dari sisi jumlahnya lebih banyak, ya. Namun dari sisi kadarnya, maka seorang yang membaca dengan tadabbur, memahami dan meresapi makna dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang lebih mulia dan lebih tinggi, ya, kadar pahalanya, nilai daripada pahala tersebut. Yang kemudian disebutkan perumpamaan seperti seorang yang bersedekah dengan mutiara yang sangat berharga, mutiara yang besar, berat, ya, walaupun jumlahnya hanya satu, dibandingkan dengan seorang yang bersedekah dengan sedekah yang banyak tapi berupa, ya, kepingan-kepingan dirham. Ya. Ya tentu saja seorang yang bersedekah dengan satu butir atau satu buah mutiara yang besar ini lebih afdal dari sisi, ya, nilai dari apa yang disedekahkan. Ya. Sedangkan orang yang bersedekah dengan dirham-dirham yang banyak, ya, lebih banyak sedekahnya dari sisi apa yang dia berikan, ya, berupa kepingan-kepingan dirham lebih banyak. Berikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang perkara tadabbur ini sudah kita sebutkan beberapa asar dari para sahabat, ya, di antaranya Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Demikian pula ada satu perkataan lagi dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, beliau berkata, "Idza sami'tu atau idza sami'ta Allah yaqul," apabila engkau mendengar Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Yang perkataan ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," diulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Qur'an, ya. apabila engkau mendengarkan perkataan ini, fasghilaha sam'aka, maka curahkan pendengaranmu ya, terhadap apa yang akan disampaikan. Setelah ucapan ya ayyuhalladzina amanu, setelah panggilan kepada orang-orang yang beriman tersebut, fa innahu khairun tu'maru bih, karena bisa jadi itu adalah suatu kebaikan yang kau diperintahkan dengannya, au syarrun tusrafu anhu, atau suatu kejelekan yang engkau dihindarkan darinya ya. Artinya bisa jadi setelahnya datang perintah dan perintah tersebut mengandung kebaikan bagi seorang yang mengerjakan perintah tadi, atau bisa jadi setelahnya ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja larangan tersebut ya, ketika dilakukan mengandung kejelekan yang besar. Maka ketika seorang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terhindar dari suatu kejelekan ya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa hendaknya seseorang ya mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan apa yang akan disampaikan setelahnya. Ya, pasti itu sesuatu yang bermanfaat. Baik bermanfaat dari sisi akan mendatangkan kebaikan, atau bermanfaat dari sisi akan menjauhkan seorang mukmin dari kejelekan. Kemudian ya khairi fid din rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berpindah sejenak kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an dalam qiyamul lail. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca Al-Qur'an secara sir dalam qiyamul lail, dalam salat malam. Dan terkadang membaca dengan jahr. Dengan sir berarti apa? Tidak dikeraskan bacaannya. Bacaan yang hanya antara diri beliau dengan ya, beliau sendiri, bisa didengar hanya oleh beliau sendiri ya. Dan terkadang dibaca secara jahr ya, dikeraskan ya, itu bukan berarti terlalu keras, namun dijelaskan bacaannya ya, dengan suara yang jelas nah. Maka ini dilakukan Rasulullah terkadang seperti ini dan terkadang seperti itu, yaitu terkadang di sirkan ya, tidak dibaca dengan keras, dan terkadang dibaca dengan keras ya. Kemudian terkadang beliau memanjangkan berdiri dan membaca dalam sholat lail, dan terkadang meringankan sholat lail tersebut, meringankan berdirinya, membaca dengan bacaan yang pendek ya. Jadi divariasikan, terkadang panjang, terkadang pendek, terkadang jahr, terkadang sir. Dan juga divariasikan pula dari sisi waktunya. Terkadang beliau melakukan witir, yaitu melakukan sholat malam pada akhir malam, dan inilah yang paling banyak dilakukan. Dan terkadang beliau melakukan witir pada awal malam. Berarti kapan? Ya, pada saat setelah sholat isya misalnya ya. Ini kadang-kadang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang pula pada pertengahan malam ya. Maka beliau melakukan pada asalnya itu melakukan sholat malam tersebut pada akhir malam, dan ini yang paling banyak ya. Kemudian terkadang beliau melakukan pada awal malam, dan terkadang beliau melakukan pada pertengahan malam. Jadi ada tiga perkara yang beliau menggandengkannya atau kemudian memvariasikannya ketika melakukan sholat malam, itu apa? Bacaan. Pertama bacaan, terkadang jahr, terkadang sir. Kemudian yang kedua mengenai panjangnya bacaan ya. Terkadang membaca dengan panjang, terkadang membaca dengan ringan, pendek ya. Atau diringankan, bukan kemudian sangat pendek, tidak, tapi diringankan, tidak sebagaimana ya sholat beliau yang panjang, lebih diringankan. Kemudian yang ketiga permasalahan waktunya, terkadang pada akhir malam, dan ini yang paling banyak beliau lakukan. Kemudian terkadang pada awal malam, dan juga beliau terkadang melakukannya pada pertengahan malam. Wa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, kembali lagi kepada perkara mentadabburi Al-Quran, memperhatikan Al-Quran ya. yang dimaksudkan di sini yaitu hendaknya seseorang betul-betul memusatkan perhatian kalbunya ya, kepada makna-makna yang dikandung di dalam Al-Quran ya. Dan dia mengkonsentrasikan pikirannya untuk mentadabburi dan memahami apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ya. Dan inilah tujuan diturunkannya Al-Quran, bukan sekedar hanya dibaca saja. Tujuan diturunkannya Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca saja, namun untuk difahami dan ditadabburi ya. Sebagaimana ini dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat yang ke-29. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Suatu kitab yang diturunkan kepada engkau, suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang kita tasawuf berbarokah, supaya mereka mentadabburi ya, meresapi makna-makna daripada ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang memiliki pikiran yang lurus bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran tersebut, dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tujuannya, lihat dabbaru ayatihi, supaya mereka umat manusia bisa mentadabburi ayat-ayatnya ya. Bukan kemudian disebutkan tujuannya lihat qra'u ayatihi, supaya mereka membaca ya, atau lihat lu ayatihi, supaya mereka bertilawah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan. Namun lihat dabbaru, supaya mereka mentadabburi, merasapi makna-makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam kitab Al-Qur'an tersebut. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan rincian mengenai manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang mukmin ketika dia mentadabburi Al-Qur'an. Beliau mengatakan, "Falaisa syai'un anfa'u lil'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi." Maka tidak ada suatu perkara pun yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupannya di dunia ataupun kehidupannya di tempat kembali nanti di akhirat. Wa aqrabu ila najatihi min tadabburil Qur'an, dan lebih mendekatkan kepada keselamatannya daripada perkara mentadabburi Al-Qur'an. Ini lebih bermanfaat atau perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat, dan lebih mendekatkan kepada keselamatannya di dunia dan di akhirat. Tadabburul Quran wa italatit ta'ammul ya. Dan memperpanjang, memperbanyak untuk memperhatikan makna-makna Al-Quran. Wa jamul fikri fihi ala ma'ani ayatihi, dan mengkonsentrasikan pikiran ya, untuk memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Ini perkara yang paling bermanfaat sebetulnya bagi diri-diri kita ya. Kalau kita tentu saja sebagai seorang manusia menghendaki perkara-perkara yang bermanfaat, mencari apa kira-kira yang bermanfaat bagi saya ya, dari perkara misalnya usaha apa yang paling mendapatkan untung besar, atau pekerjaan apa yang bisa mendatangkan gaji yang besar, ini manfaat, manfaat duniawi ya. Ataupun kemudian kita ketika melihat kepada manfaat-manfaat ukhrawi, manfaat-manfaat akhirat, melihat kira-kira ibadah apa yang membawa kemanfaatan yang paling besar, apakah sholat, zakat, atau puasa ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya, yang paling bermanfaat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya, yaitu mentadaburi Al-Quran ya, mentadaburi Al-Quran dan mengamati makna-makna dari Al-Quran tersebut, berkonsentrasi untuk betul-betul ya, bisa memahami apa yang ada, apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi ya. Ini seharusnya kita berjihad, bersungguh-sungguh ya, untuk bisa memusatkan pikiran kita ketika kita membaca Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran tersebut terlantunkan dengan lisan-lisan kita, namun Al-Quran itu hendaknya bisa menyentuh hati-hati kita. Yang ini harus diusahakan. Ya. Ada pun membaca Al-Quran ya, dengan lisan-lisan kita, semua orang bisa. Ya. Walaupun ada yang lancar, ada yang tidak. Ya. Yang lancar ya bagus, yang tidak ya seharusnya belajar. Ya. Namun yang lebih mendalam daripada itu, yaitu hendaknya seorang berusaha dengan sekeras mungkin ya, untuk bisa menepis pikiran-pikiran yang terlintas ketika dia membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran sambil memikirkan pekerjaannya, memikirkan usahanya, memikirkan jual belinya dan yang lain sebagainya. Ya, jangan sampai terjadi yang seperti ini. Tepis seluruh pikiran-pikiran tersebut. Fokuskan untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang paling bermanfaat bagi seorang hamba ya, ketika membaca Al-Quran. Akan menambah keimanannya. Qala fa innaha tudli'ul 'abada 'ala ma'alimil khairi wasyarri bihadzafirihima. Karena sesungguhnya ketika seorang membaca Al-Quran dengan tadabbur dan betul-betul mengamati maknanya, itu akan membawa seorang hamba untuk mengetahui perkara-perkara kebaikan dan keburukan dengan serinci-rincinya. Qala wa ala turuqatihima wa asbabihima, dan juga menjadikan seorang mengetahui jalan-jalan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebaikan atau keburukan tadi. Tahu, oh ini jalan yang akan mengantarkan kebaikan kepada kebaikan, maka saya harus menempuhnya. Tahu, ini adalah jalan yang akan mengantarkan kepada neraka. Ya, jalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, kesesatan, ya, kebinahan, maka dia akan menjauhinya. Qala wa ghayatihima wa samaratihima. Ya, dan juga akan menjadikan seorang hamba tahu apa yang akan menjadi hasil dan buah daripada perkara kebaikan dan kejelekan. Ya. Yaitu seorang yang mengerjakan perkara-perkara kebaikan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dan seorang yang mentadabburi Al-Qur'an akan mengetahuinya bahwasanya dia akan mendapatkan ya, kenikmatan kehidupan yang bahagia di dunia kemudian juga di akhirat. Adapun orang-orang yang sebaliknya cenderung kepada keburukan ya, akan mendapatkan kehidupan yang sengsara di dunia dan juga akan mendapatkan azab ya, di akhirat nanti. Qala wa ma'ali ahlihima, dan juga tempat kembali bagi orang-orang yang melakukan keduanya, yaitu kebaikan atau keburukan tersebut. Wa tudallu fi yadihi mafatihu kunuzis sa'adati wal ulumin nafi'ah, dan akan diserahkan, diletakkan di tangannya kunci-kunci perbendaharaan kebahagiaan ya, dan kunci-kunci perbendaharaan ilmu-ilmu yang bermanfaat ketika mentadabburi Al-Quran. Wa tasbutu qawaidul imani fi qalbihi, dan akan menjadi kokoh pondasi-pondasi keimanan di dalam hatinya. Wa tusyayyidu bunyanahu, dan juga akan memperindah bangunan keimanan yang ada dalam hatinya. Wa tuwattadu atau tuwattidu arkanahu, dan akan memancangkan dengan kokoh ya, tiang-tiang panjang dari keimanan tadi. Ini ketika mentadabburi Al-Qur'an. Wa turihi suratad dunyati wal dunya wal akhirah, dan akan menggambarkan secara hakiki bagaimana kehidupan dunia, hakikat dari kehidupan dunia dan hakikat dari kehidupan akhirat. Itu termaktub, tertulis dalam Al-Qur'an. Ketika kita mentadabburnya tahu mana yang lebih berharga antara kehidupan dunia dan akhirat, mana yang lebih pantas untuk menjadi tujuan seorang hamba. Qala wal jannati wan nar fi qalbihi, dan juga akan menjadikan terpatri di dalam hatinya bagaimana sifat-sifat surga dan neraka. Qala wa tuhdiruhu bainal umam, dan Al-Qur'an tersebut juga akan, atau ketika seorang mentadabburi Al-Qur'an ya, maka tadabburnya tadi akan menjadikan dia seakan-akan hadir di antara umat-umat yang terdahulu. Wa turihi ayyamallahi fihim, dan kemudian akan menunjukkan bagaimana hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berlalukan atas diri-diri mereka, kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh kaum-kaum yang terdahulu, dan bagaimana kaum-kaum yang terdahulu banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman, berbuat kesyirikan, ya. Ini diceritakan di dalam Al-Qur'an, ya. Dan ketika seorang mentadabburi Al-Qur'an tersebut, kisah-kisah yang ada di dalamnya seakan-akan dia hadir di sana, melihat dengan mata kepalanya, ya. Walaupun tidak dengan mata kepala, tentu dengan mata hatinya, ya. Melihat bagaimana keadaan umat tersebut sebagai umat yang begitu kuat, ya. Diberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia juga akan melihat bagaimana azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, ya, orang-orang yang kafir tadi, ya. Atau bisa jadi juga ini maksudkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan tadabburnya seorang hamba terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui bagaimana keadaan umat-umat yang saleh, umat-umat yang baik dari kaum-kaum yang terdahulu, ya. Dan melihat bagaimana, ya, sifat-sifat mereka, sehingga terpatri di dalam hatinya, ya, rasa cinta untuk bisa mengikuti, ya, kesolehan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tubashshiruhu mawaqi'al ibar, dan akan menjadikan dia bisa melihat tempat-tempat yang dia bisa mengambil ibrah padanya. Wa tushhiduhu 'adlallahi wa fadlahu, dan akan dia bisa menyaksikan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Wa tu'arifuhu dzatihi, wa tu'arifuhu dzatahu wa asma'ahu wa sifatihi wa af'alahu, dan juga akan menjadikan dia mengenal zat Allah dan nama-namanya serta sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah. Wa ma yuhibbuhu wa yubghiduhu, dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yabghaduhu, dan apa yang dibencinya. Semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya, sehingga seorang ketika ingin mengetahui kira-kira apa yang dicintai oleh Allah yang akan membawa kepada keridhaan Allah, baca Al-Qur'an, ya. Sehingga ketika dia mengetahui dengan pasti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terdorong untuk melakukan hal tersebut, ya. Kemudian juga kalau seseorang ingin mengetahui apa perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an, ya. Dia akan mengetahuinya di dalam Al-Qur'an tersebut, dan dia akan terdorong untuk menghindari perkara-perkara tersebut, karena perkara-perkara yang dibenci oleh Allah akan membawa kepada kemurkaan Allah. Qala wasiratuhu, ya, au wasiratuhu al-musila ilaihi, dan juga menunjukkan kepadanya, menjadikan dia mengenal jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantar kepada Allah, menyampaikan dia kepada ridha Allah. Qala wa ma lisalikihi ba'dal wusuli wal qudumi alaihi, dan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut ketika telah sampai kepada Allah, ketika telah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti pada hari kiamat, kenikmatan seperti apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menempuh as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan kepada Allah, yaitu mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawati at-tariq wa afatiha, ya. Dan apa saja yang bisa menjadikan seseorang terputus di pertengahan jalan dari perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu penghambat-penghambat, ya, yang bisa menyimpangkan seorang hamba dari jalan yang lurus, yang justru akan menjerumuskan seorang hamba kepada jalan-jalan kesesatan yang mengantarkan kepada neraka, jalan-jalannya syaitan. Qala wa tu'arifuhu an-nafsa wa sifatiha, dan juga akan menjadikan dia tahu mengenai bagaimana hakikat jiwa seorang manusia dan bagaimana sifat-sifat jiwa tersebut. Maksudnya jiwa adalah ammaratu bis-su, selalu memerintahkan kepada perkara-perkara kejelekan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa mufsidatul a'mal atau wa mufsidatil a'mal wa musahihati wa musahihatiha, dan juga perkara-perkara yang bisa merusak amalan-amalan yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan perkara-perkara yang bisa menjadikan amalan tersebut sah diterima, diberikan pahala, ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ada dalam Al-Qur'an. Qala turuqu ahlil jannati wa ahlil nari wa a'malahum, dan juga memperlihatkan kepadanya, menjadikan dia mengetahui tentang jalan-jalannya yang ditempuh oleh penduduk surga dan jalan-jalan yang ditempuh oleh penduduk neraka, dan bagaimana amalan-amalan mereka, amalan-amalan dari masing-masing, yaitu penduduk surga ataupun amalan-amalan penduduk neraka. Walau ahwalahum wasimahum, dan bagaimana keadaan-keadaan mereka, penduduk surga dan neraka tersebut ketika selama di dunia. Wasimahum, dan tanda-tanda mereka itu seperti apa, ya. Sifat-sifat yang ada pada penduduk surga, yaitu calon-calon penduduk surga di dunia, disebutkan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran, ya. Bagaimana sifat-sifatnya al-muttaqin, al-mu'minin, disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Dan juga disebutkan sifat-sifatnya calon penduduk neraka, al-mujrimin, al-zalimin, ya. Disebutkan, sehingga seorang hamba bisa mengenal bagaimana sifat dari masing-masing golongan dengan mentadabburi Al-Quran. Qala wa maratib ahli sa'adati wa ahli syaqawah, dan tingkatan-tingkatan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan disebutkan dalam Al-Quran. Qala wa aqsamal khalqi wajtima'ahum fima yajtami'una fih, dan juga dia akan mengetahui jenis-jenis manusia dan juga jenis-jenis perkumpulan mereka dalam perkara apa mereka berkumpul, ya. Kalau orang-orang baik berkumpulnya untuk perkara-perkara yang baik, ta'lim, ya, atau untuk sholat jamaah, ya, atau untuk berta'awun alal birri wa taqwa, bantu-membantu, gotong royong dalam perkara yang bermanfaat, dalam perkara kebajikan, dalam perkara ketakwaan, ya, saling menasihati. Inilah berkumpulnya orang-orang yang baik, orang-orang yang mukmin. Ada pun orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahlul ma'asi, banyak berbuat kemaksiatan, ya, mereka berkumpul dalam perkara-perkara kejelekan, ya, riba, namimah, makar, dan yang lain sebagainya. Qala iftiraquhum fi ma yastariquna fi, dan perpisahan mereka, ya, dalam perkara apa mereka kemudian berpisah, ya. Kaum mukminin dengan orang-orang kafir berpisah. Kaum muhajirin meninggalkan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena tauhid. Ya. Dan juga perkara-perkara yang lain yang menyebabkan perpisahan. Apa saja yang menyebabkan perpisahan di antara manusia disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, ya, setelah menyebutkan manfaat yang bisa diraih oleh seorang hamba, perkara-perkara apa saja yang bisa diketahui oleh seorang hamba ketika dia mentadabburi Al-Quran, beliau melanjutkan kepada perkara yang lainnya. Wa idza aradta an ta'lama ma 'indaka wa 'inda ghayrika min mahabbatillah, maka apabila engkau ingin mengetahui apa yang ada pada dirimu atau pada diri orang lain berupa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kalau engkau ingin mengetahui ada atau tidak, besar atau kecil, rasa cinta yang ada pada dirimu kepada Allah, atau rasa cinta yang ada pada diri orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya, apa parameternya? Fanzur mahabbat al-Quran min qalbika, maka lihat bagaimana kecintaan terhadap Al-Quran di dalam kalbumu, ya. Apakah engkau rindu untuk membaca Al-Quran atau tidak? Apakah engkau rindu untuk mentadaburi Al-Quran atau tidak? Apakah engkau senang ketika mendengarkan lantunan Al-Quran atau tidak? Ya. Ini parameter untuk mengetahui seberapa besar kecintaan seorang hamba kepada Allah, baik diri kita ataupun orang lain yang kita kenal. Ya. Qala wal tizadika bisima'ihi a'zamu min al-tizadi ashabil malahi wal ghina wal matrat bisima'ihim. Dan apakah kelezatan yang engkau rasakan dengan mendengarkan Al-Quran itu lebih besar daripada kelezatan orang-orang yang hobinya mendengarkan lagu-lagu, ya, perkara-perkara yang sia-sia, alat-alat musik, ketika mereka mendengarkan apa yang mereka dengarkan tersebut? Kita tahu orang-orang yang mendengarkan musik, ya, senang dengan musik tersebut. Ya, kalau kita pernah mengetahui, ya, konser musik itu, lihat bagaimana euforia, ya, sikap atau bentuk kesenangan yang berlebihan yang mereka dapatkan ketika mendengarkan musik tersebut, melompat-lompat, berteriak-teriak dan yang lain sebagainya, sangat senang mereka. Nah, seorang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala seharusnya rasa senangnya adalah ketika membaca Al-Quran, dan harusnya lebih besar daripada rasa senang mereka. Ya tentu saja bukan dalam berjingkrak-jingkrak dan yang lain sebagainya, bukan itu maksudnya. Namun ada tidak rasa senang dan rasa lezat kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika membaca Al-Quran, dan itu seharusnya lebih besar daripada kenikmatan mereka. Ya, itu menunjukkan bahwasanya kecintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala jujur. Ya, fala fa innahu minal ma'lum, karena sudah sesuatu yang dimaklumi, anna man ahabba habiban, bahwasanya seorang yang mencintai sesuatu, seseorang yang dicintai atau suatu zat yang dicintai, kana kalamuhu wa hadithuhu ahabba syai'in ilaihi, maka tentu saja perkataannya dan ucapannya menjadi sesuatu yang paling dicintai oleh dirinya. Ya, siapapun yang mencintai apapun, ya, maka dia rindu untuk mendengarkan ucapan dari orang yang dicintai tersebut. Ya, nah, ini ketika seorang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dia rindu dan senang ketika mendengarkan lantunan, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia melewati satu ayat demi ayat, satu huruf demi huruf bahkan dari Al-Quran tersebut, ya, dengan lisannya. Maka inilah parameter kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini menjadi introspeksi bagi diri kita semua, bahwasanya ternyata banyak dari kita yang kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lemah, masih butuh untuk ditingkatkan. Berarti masih perlu untuk kita berusaha dengan sekuat tenaga supaya kita bisa merasakan kelezatan daripada Al-Quran, ya. Dikarenakan semakin kita merasakan kelezatan tersebut, ini menunjukkan semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana caranya? Ya, berarti tidak ada cara lain, harus kita kemudian banyak-banyak mendengarkan bacaan Al-Quran dengan khusyuk. Dan tidak cukup sampai di situ, hendaknya kita mengetahui dan berusaha untuk mempelajari makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Ya. Di antara dengan yang paling penting dan mungkin juga paling praktis sebetulnya, yaitu seorang mempelajari bahasa Arab. Ya. Mempelajari bahasa Arab. Ini sebenarnya paling penting dan paling praktis. Ya. Seorang ketika melewati bacaan-bacaan Al-Quran tersebut, mengerti dari sisi maknanya, dari sisi kata perkataannya, namun mungkin terkadang ya makna dari sisi kandungan kalimatnya ini yang belum diketahui, tinggal buka tafsirnya lagi. Maka ketika membuka tafsir juga perlu bahasa Arab, karena jarang tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan penuh. Ya, itu terutama dari kalangan Ahlus Sunnah, dari kalangan Salafiyin. Makanya penting untuk bisa mengetahui bahasa Arab, karena itu adalah bahasa Al-Quran dan juga bahasa para ulama dalam mentafsirkan Al-Quran. Bagaimana seorang bisa memahami Al-Quran dan merasakan kelezatan dari Al-Quran ketika dia mendengar ayat-ayat tersebut, bahkan ayat-ayat juz amma saja yang dia biasa baca pada setiap harinya, tidak tahu apa maknanya, ya, padahal keluar dari lisannya. Bahkan mungkin makna Al-Fatihah saja ayat 1 sampai 7 dia tidak mengetahuinya. Oh, anak 1 masih tahulah, dua Ar-Rahman Ar-Rahim masih tahu, tapi ayat-ayat setelahnya apa ya, tidak tahu, tidak bisa menghayati. Maka bagaimana dia bisa tahu doa apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Fatihah tersebut? Lalu bagaimana bisa Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa dia untuk meminta as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya? Dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengabulkan doa tersebut bagi dirinya, menjadikan dia betul-betul di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan nikmatan, sedangkan dia ketika meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hatinya tidak mengetahui apa yang dia minta, tidak betul-betul serius meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka penting untuk ya, mentadaburi Al-Quran ya, dengan mempelajari bahasa Arab ini sebagai suatu bentuk introspeksi bagi diri kita semua. Jangan puas ya dengan keadaan diri kita, alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar, alhamdulillah sudah mengikuti taklim-taklim salafi ya, ahlul haq yang insyaallah ya Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita semuanya di atas manhaj ini sampai akhir hayat ya. Jangan puas hanya sampai di situ. Masih jauh kita dari dikatakan sebagai seorang mukmin yang mencapai puncak keimanan, puncak kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa puas terhadap diri kita, masih banyak PR, masih banyak kekurangan ya. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, perkataan Ibnu Qayyim ini sebagai pelecut bagi kita untuk bisa benar-benar ya, menggali ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, memahami ayat-ayat Al-Quran, dan supaya kita bisa merasakan kelezatan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut ketika dibacakan atau ketika kita membacanya. Dan itu tidak lain dengan ilmu syar'i ya, terutama tadi yang kita sebutkan ilmu bahasa Arab. Inilah suatu ilmu yang penting ya, maka hendaknya akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita semua bersemangat untuk mempelajari ilmu ini, yaitu mendukung sekali untuk bisa kita memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan ya, terutama pada ilmu tafsir dan makna-makna ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.